Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wafi syarah dari hadis Arba'in An-Nawawi. Di video kali ini masih membahas pendahuluan ya, belum masuk ke hadis pertama, masih membahas pendahuluan dari Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin ba'atsahu Allahu faqihan 'aliman. Di video sebelumnya dijelaskan ada satu riwayat yang menceritakan bahwa seorang yang menghafalkan 40 hadis yang berkaitan dengan agama Islam, maka dia akan digiring kelak di hari kiamat bersama dengan para ulama dan para ahli fikih. Dan ini dalam satu riwayat yang lain dijelaskan bahwa Allah akan membangkitkannya menjadi orang yang ahli fikih dan menjadi alim. Jadi kalau riwayat sebelumnya hanya sekedar bersama saja, kalau riwayat ini Allah menjadikannya orang alim dan ahli fikih. Jadi walaupun di dunia tidak alim, tidak faqih, tapi kalau hafal 40 hadis ya nanti di akhirat bisa menjadi alim dan faqih. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Di riwayat yang lain dari Abi Darda, Nabi Muhammad mengatakan beliau kelak di hari kiamat akan menjadi penolongnya dan menjadi saksinya, menjadi penolong dan saksi bagi orang yang menghafalkan 40 hadis tentang agama Islam. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu dkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Riwayat dari Abi Mas'ud mengatakan orang yang menghafalkan 40 hadis kelak di hari kiamat dia akan diperintahkan masuk ke pintu surga dari manapun yang dia mau. Jadi tidak diberi satu pintu khusus, tapi terserah mau pilih pintu yang mana. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa khusira fi syuhada. Dan riwayat dari Ibnu Umar mengatakan seorang yang menghafalkan 40 hadis tentang agama Islam, pokok-pokok agama Islam, dia akan ditulis dalam kelompok para ulama dan akan digiring bersama dengan pejuang Islam, ya, para pejuang Islam yang gugur di medan pertempuran. Wattafaqal huffazu ala annahu hadisun dhaif wa in kathurat turukuhu. Dan para penghafal hadis, para ulama yang menekuni bidang hadis, mereka sepakat bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, walaupun banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang hal itu. Waqad sunnafal ulama'u radiyallahu anhum fi hadal babi mala yuhso minal musonnafat. Para ulama menulis satu karangan tentang hal ini, tentang seorang yang menghafalkan hadis 40 ya, dan jumlah karangan itu tidak bisa dihitung, banyak sekali maksudnya. Banyak sekali ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Fa'awwalu man 'alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak, summa Muhammad ibn Aslam at-Tusi, al-Alim ar-Rabbani, summa al-Hasan bin Sufyan an-Nasa'i, wa Abu Bakar al-Ajuri, wa Abu Bakrin Muhammad ibnu Ibrahim al-Asfihani, wa Daruqutni, wal Hakim, wa Abu Nu'aim. Ini banyak sekali ya. Wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malik al-Maliani, wa Abu Uthman as-Sabuni, wa Abdullah ibnu Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakrin al-Baihaqi, wa khalaik la yuhsuna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi Imam Nawawi menemukan beberapa ulama yang menulis tentang hal ini ya. Ini nama-namanya banyak sekali ya. Abdullah bin Mubarak, Muhammad Aslam dan seterusnya. Dan juga para ulama lain dari ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin ya. Ulama-ulama yang hidup setelah era khalaf dan setelah era mutaqaddimin. Jadi intinya adalah Imam Nawawi menemukan berbagai karangan, berbagai tulisan tentang hadis yang jumlahnya 40 itu. 40 hadis yang menjadikan seseorang nanti kelak di akhirat menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi. Faqad istakhartullah ta'ala jam'a arba'ina hadisan iktida'an biha ula'il a'immatil a'lam wa khufadil islam. Kemudian Imam Nawawi, beliau istikharah ya, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Beliau memiliki keinginan untuk mengumpulkan 40 hadis ya. Memiliki keinginan untuk mengumpulkan 40 hadis karena beliau ingin mengikuti ulama-ulama sebelumnya, para ulama Islam, para pengkaji hadis, para ulama yang menekuni di bidang hadis. Tapi beliau istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad ittafaqa al-ulama'u 'ala jawazil 'amali bil hadis dhaif fi fadailil a'mal. Tadi disebutkan bahwa walaupun berbagai macam riwayat menjelaskan keutamaan orang yang menghafal 40 hadis, tapi hadis-hadis itu hadis yang statusnya dhaif, hadis yang lemah. Nah, walaupun hadis itu lemah, tapi para ulama sepakat ya, para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif asalkan hal itu berkaitan dengan amal-amal yang sunnah, amal-amal yang tidak wajib ya. Wa ma hadza falaisa timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisi sahihah liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Nah, selain itu sandaran Imam Nawawi itu tidaklah hadis yang dhaif ya. Maksudnya beliau menulis hadis arba'in ini bukan berdasarkan dari hadis-hadis yang dhaif tadi, tapi beliau berdasarkan dari hadis sahih yang menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, sampaikanlah orang yang mengetahui dari kalian ke orang yang tidak mengetahui. Jadi pada suatu hari Nabi pernah mengajarkan para sahabat suatu ilmu, kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang mengikuti itu, bagi kalian yang sekarang ada di sini, sampaikanlah ilmuku kepada orang-orang yang tidak mengikuti ya. Jadi ini perintah untuk mengajarkan sesuatu yang kita ketahui. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam nadzarallahu imra'an maqalati fawa'aha kama sami'aha. Kemudian selain hadis tadi, yang menjadi pendorong Imam Nawawi menulis kitab Arba'in itu adalah hadis yang menceritakan bahwa Allah akan memuliakan seseorang, yang dia mendengarkan sabda Nabi, kemudian menghafalnya sesuai dengan apa yang didengarkan. Jadi ini hadis ini menceritakan atau menunjukkan keistimewaan seorang yang menghafal hadis ya, seorang yang menghafal hadis. Summa minal ulama'i man jama'al arba'in fi usuliddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutab. 40 hadis ini ternyata oleh para ulama mereka berbeda-beda tema yang ditulisnya. Ada yang menulis seputar usuluddin, seputar tauhid, ada yang menulis seputar fikih, ada yang menulis seputar jihad ya, berperang, ada juga seputar zuhud ya, zuhud itu ya menjauhi dunia, ada yang seputar adab atau akhlak, dan juga ada yang seputar khutbah. Wa kulluha maqasidu sholihah radhiyallahu an qasidiha. Dan semua itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Dan semoga Allah memberikan ridhonya kepada mereka. Wa qad ra'aitu jam'a arba'in ahamma min hadza kullihi. Dan aku menganggap aku menganggap bahwa 40 hadis itu ada yang lebih baik ya. Maksudnya dari berbagai tema yang telah ditulis ulama, aku memiliki inisiatif tema, satu tema yang lebih baik dari semua itu. Wahya arba'ina hadisan, ini arba'ina atau arba'una ya, mohon dikoreksi kalau ada yang punya kitabnya. Wahya arba'ina hadisan mustamilatan ala jami'i dhalik. 40 hadis yang aku maksud itu adalah 40 hadis yang bisa mencakup seluruh tema-tema yang telah ditulis sebelumnya. Wa kullu hadisin minha qaidatun, apa ini? Azimah ya, ini salah ya. Qaidatun azimah min qawaididdin. Qad sannafahul ulama. Dan hadis itu yang saya maksud, setiap hadis dari 40 hadis itu akan ada satu kaidah besar, akan ada satu aturan besar yang merupakan kaidah-kaidah agama. Dan para ulama juga sudah menuliskan tentang itu. Para ulama sudah menyebutkan bahwa bi anna madarul islami alaihi au nisfal islam au thuluthahu au nahwa dzalik. Ada sebagian ulama yang mengarang atau menulis dan mengatakan bahwa sumber agama Islam berasal dari hadis itu, atau kalau tidak seluruhnya ya separuh dari Islam atau sepertiga dari Islam bersumber dari satu hadis itu. Summa altazimu fi hadzal arba'in antakuna shahihatan. Lalu setelah aku memutuskan akan menulis 40 hadis yang menjelaskan tentang pokok agama Islam, kaidah agama Islam, lalu aku berusaha untuk mencari 40 hadis itu yang berstatus sahih ya. Jadi tidak ingin menuliskan hadis yang statusnya tidak sahih. Wa mu'damuha fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dan sebagian besar hadis itu aku ambil dari Bukhari dan Muslim. Wa adzkuruha mahdzufatal asanid liyasila hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala. Tapi walaupun beliau mengambil hadis itu dari Bukhari dan Muslim, tapi penulis kitab Arba'in tidak menuliskan sanadnya. Sanadnya tidak ditulis. Alasannya supaya mudah dihafal dan supaya kemanfaatannya lebih merata. Kemudian ini di halaman terakhir. Summa udbi'uha bibabin fi dhabtin khafiyin al-faduha. Lalu musonif menyertakan satu bab ya, satu bab yang menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit. Wayam bagi likuliro gibin fil akhiro ayah rifa, ini mungkin hamzah dan nun ya, bukan ayah rifa hadhil ahadis lima stamalat alaihi minal muhimmati wahtawat alaihi minat tambihi ala jami'i ta'at. Nah, bagi orang-orang yang memang benar-benar ingin menginginkan akhirat, dia hendaknya mengetahui hadis-hadis ini, hadis-hadis yang mengandung pokok-pokok ajaran Islam ya, pokok-pokok ajaran Islam, hal-hal yang penting dalam ajaran Islam, dan hadis yang mencakup sebagian besar pembahasan tentang ta'at. Wadzalika dzahirun liman, apa ini? Liman, apa ini? Ini tolong dikoreksi ya. Liman turiduh ya, mungkin turiduh, barangkali turiduh. Dan itu sudah maklum, sudah jelas bagi orang yang memang dia berkehendak apa? Tujuannya hanyalah akhirat. Wa 'alallahi i'timadi wa ilaihi tafidi wastinadi. Walahul hamdu wa ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Dan hanya kepada Allah aku bersandar, hanya kepadanya aku memasrahkan segala sesuatu, dan hanya milik Dia seluruh pujian, seluruh nikmat, dan hanya dengan Dia, hanya dengan Allah penjagaan dan pertolongan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti setelah video ini akan langsung masuk ke hadis yang pertama ya. Ini terima kasih yang sudah subscribe. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.